Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mengetahui definisi asabah, asabah adalah seorang yang mengambil waris, atau lebih tepatnya berhak mendapat waris dengan tanpa ukuran takdir dan ahwal. Asabah ada tiga. Ya, kadang dia bisa mengambil semua peninggalan mayit ketika tidak ada sahih fard, atau keadaan kedua dia mengambil sisa karena sahibul fard hanya mengambil sebagian ada sisa, dan keadaan ketiga adalah dia tidak dapat sama sekali ketika ya peninggalan semayit sudah habis terbagi semua untuk ashab hurud. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan aqsam al-asabah, macam-macam asabah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yanqasimul asabatu ila salasit aqsam. Asabah terbagi ini tiga bagian, tiga kelompok. Asibun binafsih, wa asibun bighairi, wa asibun ma ghairi. Yang perlu kita ingat, ya, pembahasan masalah ini terkait erat dengan pembahasan lainnya. Masalah asabah ini bermanfaat untuk kita, misal terkait dengan masalah nikah. Wali nikah itu adalah asabah minar rijal. Dan nanti pilih ini lagi terkait dengan ini di pembahasan berikutnya. Tartib asabah. Juga yang termasuk dalam terkait dengan masalah diyat. Ya, diyat qatl khata. Misalnya. Al-qatil qatl khata, dia membayar diyat dibantu oleh asabahnya. Siapa asabah ini? Asabah yang sudah kita baca. Nanti lebih detail lagi di pembahasan berikutnya masalah tartib asabah. Karena pembagian asabah dalam masalah waris, terkhusus dalam masalah waris, asabah terbagi tiga. Yang pertama adalah asibun binafsi. Dengan sendirinya dia bisa mengambil sisa waris. Iya, walaupun tidak bersama yang lain. Walaupun dia sendirian, dia bisa mengambil sisa waris yang ada. Walaupun sendirian. Yang kedua adalah asibun bighairi. Iya. Kelompok kedua adalah kelompok yang mengambil sisa waris kalau ada bersama dia saudara laki-laki. Ya, banat dengan abna misalnya, akhwat dengan ikhwah nanti. Yang berikutnya adalah asibun maghairi. Ya, dia mengambil sisa jika bersama dia ada yang lain. Bersama yang lain. Qala rahimahullah ta'ala, contohnya misalnya ukhtu syaqiqah dengan bint, nanti insyaAllah. Fal'asibu bin nafs, yang pertama adalah yang asib bin nafs, yang mengambil, bisa, berhak mengambil sisa, ya, walaupun dia sendirian. Hum, yang pertama adalah jami'ul dhuhur min al-usul wal-furu' wal-hawashi illa al-ikhwah min al-um wa dhabil arham. Semua laki-laki dari usul, ya ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, atau furu', ya ibn dan seterusnya ke bawah, wal hawashi, ya akh, wal am, dan seterusnya. Ilal ikhwah min al-um, kecuali ikhwah min al-um, tidak bisa menjadi asabah. Wa dzul arham, ya dzul arham yang sudah kita lewati, yaitu laki-laki yang adla il mayyit bil unsa, sudah kita lewati hubungan dia dengan mayit melalui wanita. Qala, asan yang kedua adalah jami'u man yarithu bil wala, yang juga bisa menjadi asbi nafs adalah semua yang bisa berhak mendapatkan waris dengan wala. Minat dzukur awal inas, apakah laki-laki atau perempuan, kal mu'tiq wal mu'tiqah, seperti seorang laki-laki yang pernah membebaskan hamba sahaya, atau seorang wanita membebaskan hamba sahaya, dia mungkin bisa mendapatkan waris dengan asb bin nafs dari orang yang pernah dia bebaskan dari perbudakan. Qala rahimahullahu ta'ala, ba yang kedua adalah al-asb bil ghair, yang bisa mengambil sisa waris yang ada, yang masih tersisa dari ashabul furud, mengambil waris dengan tanpa takdir, tanpa ukuran tertentu, kalau bersama yang lain. Mereka yang menjadi ashabul ghair itu adalah al-banat, kemudian banatul ibn, wal-akhwat as-syaqiqat, wal-akhwat minal ab. Ini empat ini aja. Hanya empat golongan ini aja. Banat, banatul ibn, al-akhwat syaqiqat, wal-akhwat minal ab. Kalau banat bila benar, kalau banat bisa menjadi asib bil ghair kalau ada abna, ada anak laki-laki. Ya, kalau teman dia sendirian dapat setengah. Kalau dia berdua atau lebih, ya dapat 2/3. Tapi ketika ada anak laki-laki, lain hitungannya. Bila asib bil ghaib. Demikian juga banatul ibn. Banatul ibn menjadi asib bil ghaib, mengambil dengan tanpa ukuran, bila takdir, kalau ada abna al ibn. Idakanu bidarajatihin, kalau abnaul ibn ini sederajat dengan dia dalam silsilah keluarga. Atau au kanu anzal minhun, atau lebih rendah derajatnya dalam silsilah dibandingkan apa namanya para banan tersebut. Wastagraqa man faqahunna asrusain, dan orang yang di atas selain mereka di ashab furud, ya telah mengambil semuanya. Ya, seorang meninggal dunia meninggalkan 2 putri, 2 putri dengan seorang bintul ibn. Kalau seperti ini aja tidak dapat. Tapi ketika ada bersama dia bintul ibn, wabnu al-ibn, baru untuk 2 putri 2/3, sisanya untuk bintul ibn dan ibnul ibn. Iya. Itu kalau bidarajatihin. Atau di bawahnya, bintul ibn bersama dengan ibnu ibn. Itu berarti bawahnya. juga bisa. Bantul Ibn menjadi Hasibul Ghair dengan Ibnul Ibn sederajat dengannya atau di bawahnya Ibnu Ibn. Ketiga, walahwat asyakikat menjadi asabah bil ghair bil ikhwah ala syiqa. Yang keempat, al akhwat min al ab bil ikhwah min al ab. Ini hanya ini saja. Ya, adapun yang lain tidak bisa menjadi asabah bil ghair. Nah, tidak bisa. Misalnya bintul akh dengan ibnul akh, bintul am dengan ibnul am, tidak ada. Asib bil ghair hanya empat: banat, banatul ibn, akhwat syafiqat, dan akhwat minal ab. Banatul ibn dengan abna, saya ulangi, banat dengan abna, banatul ibn dengan abnaul ibn atau yang di bawah darinya derajatnya, akhwat syaqiqat dengan ikhwah syiqa, akhwat min ab dengan ikhwah min ab. Fatarifu kul wahidatin min haula'i bi ta'sib man kanat asabah bihi lil dzakari mithlu hadhihi al-unthayain. Semuanya mendapatkan waris dengan ta'sib bersama orang yang dia menjadi asabah bersamanya, laki-laki yang menjadi asabah bersamanya dengan pembagian dia zakari mislu hadhihi al-unthayain. Laki-laki dapat dua bagian wanita. Misal dzalik, contohnya bil banat an yamuta shahsun an bintihi wa ibnihi. Seorang meninggal dunia, seorang ayah meninggal dunia, yang ada hanya satu putri dan satu putra. Falahuma jabul mal, maka harta si ayah semuanya untuk keduanya. Lahu sahman walaha sahmun wahid. Ya, si anak dapat dua bagian, yang laki-laki dapat dua bagian, yang putri dapat satu bagian. Karena lidzakar mislu hadzal fa'i. Laki-laki dapat dua bagian, perempuan. Misalnya pada banatul ibn, contoh pada banatul ibn adalah an yamuta shahsun an bintihi wa binti ibnihi wa ibni ibnihi. Seorang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan seorang putri, kemudian seorang cucu perempuan dari anak putra, dan seorang cucu putra dari anak putra. Maka wal ibn nisf, karena dia sendirian dapat setengah. Wal ibn al-ibn wa bint al-ibn, ya, cucu laki-laki tadi dan anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan baki sisanya. Setengah lagi untuk mereka berdua. Lidzakari mislu hadzal unthayain. Laki-laki yang dapat dua bagian, ya, perempuan dapat satu bagian. Misalnya akhir contoh ketiga, an yamuta shahsun an bintaihi wa binti ibnihi wa ibni ibni ibnihi. Ini contoh asib bil ghair yang lebih bawah derajatnya. Seorang meninggal dunia meninggalkan dua putri, satu cucu perempuan dan laki-laki, dan cicit. Cicit yakni anak dari cucu laki-laki ibnu ibn ibn. Qala fal bintaini sulusan, dua putri dapat dua per tiga. Sisa lagi sepertiga untuk mereka berdua, asib bil ghaib, untuk ibnu ibn ibn bersama bintu ibn. Sisanya lidzakari mislatul unsain lahu sahman wala sahmun wahid. Umitharuhu bil akhwat syaqiqat, contoh pada saudari kandung. An yamuta shahsun, seorang meninggal dunia, an ukhtihi syaqiqah wa ahli syaqiq. Seorang meninggal dunia tidak ada Iya, ahli waris kecuali saudari perempuannya sekandung dan saudara laki-laki sekandung. Hanya itu berdua. Saudara sekandung laki-laki dan saudari laki-laki sekandung. Maka falahuma jami'ul mal. Harta si mayit semuanya untuk mereka berdua. Lahu sahman, laki-laki dapat dua bagian, wala sahmun wahid. Lidzakari mislahil unsayain. Nah, cukup insyaallah. Allah alam. Assalamualaikum.